bukan untuk menyakitimu, tapi ku digariskan tak membahagiakan hidupmu. Suatu hari nanti, jika hadir si buah hati, ku berharap selalu tak seperti diriku. Janganlah menangis, terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku kini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku ini, biarlah semua jadi saksi yang ku alami. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku kini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku ini, biarlah semua jadi saksi yang kuat.